Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwati fillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena judulnya adalah dialog, maka saya enggak bawa apa namanya alat presentasi PowerPoint gitu ya, karena dialog ya kan. Jadi majelis ini akan kita jadikan majelis dialog, di mana antum mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan coba kita bedah di sini, kita jawab bersama-sama. Semoga majelis ini bisa dirahmati oleh Allah. Maka kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saya langsung, ayo siapa yang mau nanya, biasanya nggak ada yang mau nanya gitu ya, atau ada kan diem kan, biasanya begitu kan. Jadi saya harus kasih dulu semacam apa pancingan gitu ya. Nah jamaah sekalian, saya mau mancingnya gini, masa mancing bilang puasa yang kita lakukan sekarang ini, sebenarnya kalau kita lihat di masa Nabi itu dia mengalami proses dulu sebenarnya. Dari awalnya tidak ada puasa sampai kemudian ada, tapi disempurnakan sampai akhirnya kayak kita sekarang. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, ini sesuai juga dengan turunnya kutiba alaikumus siyam itu ya. Itu ayat Al-Baqarah 183, 84, 185, 186, 187 ada apa namanya? Ada 5 ayat berurut-urutan itu. Itu turunnya bukan di Mekah, turunnya di Madinah. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah itu memang belum ada puasa Ramadan. Jadi mungkin sebagian umat Islam itu ada juga yang ingin menjalani Ramadan seperti Rasulullah, tapi periodenya Mekah. Jadi bulan Ramadan belum puasa dia. Itu banyak Pak di tengah umat Islam ya. Kok enggak puasa? Ya Rasulullah dulu juga enggak puasa sih bulan Ramadan di Mekah, tapi ya 13 tahun gitu. Nah, ini salah kuduah sebenarnya. Salah mengikuti langkah Nabi, karena yang dilihat adalah di periode Mekahnya gitu. Jadi ya mungkin ada benarnya juga sih, dia makan, dia minum, karena emang Nabi dulu di Mekah itu Ramadan ya makan minum siang hari, karena apa, belum turun ayatnya. Nah kalau sekarang kan udah turun, udah gak bisa lagi bilang kan ayatnya belum turun, udah zaman Nabi udah turun gitu kan, jangan pakai bilang dulu belum turun. 13 tahun di Mekah itu tidak ada perintah untuk puasa, baik yang wajib atau yang sunnah. Ini agak beda sedikit dengan pensyariatan sholat, di mana kita tahu ya sholat itu kan di Mekah itu sudah ada Isra Mi'raj yang 5 waktu. Bahkan sebelum Isra Mi'raj itu, dari tahun pertama kenabian itu sudah ada perintah untuk sholat malam, kumil laila illa qalila. Jadi kira-kira sampai 12 tahun itu Nabi nggak sholat 5 waktu sih memang. Ini juga banyak yang ngikutin juga nih orang Islam sekarang nih, nggak sholat 5 waktu, kenapa? Belum diperintahkan gitu. Padahal itu adanya sholat malam memang. Dan setelah di tahun ke-12 begitu, antara 11-12 itu ya, turunlah kewajiban sholat 5 waktu lewat peristiwa Isra Mi'raj. Nah kalau puasa itu nggak ada, baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu pun di tahun kedua, baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu tahun kedua Pak, bukan tahun pertama. Jadi kalau kita hitung Nabi itu tinggal di Madinah sampai beliau wafat itu 10 tahun, ternyata puasanya Nabi di bulan Ramadan itu cuma 9 tahun. Sampai wafat itu beliau hanya mengalami 9 kali bulan Ramadan. Itu pun awalnya yang diwajibkan bukan puasa Ramadan. Ini memang ada beberapa versi tafsir gitu ya, saya ngambil salah satunya. Namanya juga tafsir, pasti ada versi-versinya gitu. Salah satu versi penafsiran sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan itu, salah satunya menyebutkan bahwa ketika Allah turunkan kutiba alaikumus siyam, ternyata itu bukan puasa Ramadan. Walaupun ada juga sebagian ulama yang bilang itu puasa Ramadan, tapi menurut sebagian mufassir ya, termasuk diantaranya Ibnu Abbas, Qatadah dan sebagainya, mengatakan bahwa saat itu Allah nyuruhnya bukan puasa Ramadan, tapi puasa seperti umat sebelum kamu. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Alalladzina min qablikum itu versinya jadi macam-macam. Ada yang mengatakan ya sebenarnya sih umat terdahulu itu puasanya Ramadan, terus mereka ganti-ganti gitu sampai akhirnya enggak ada Ramadan dan sekarang diwajibkan lagi Ramadan. Tapi ada juga versi yang mengatakan enggak, ini sebagaimana diwajibkan, maksudnya kalau umat yang lalu diwajibkan ya kalian juga diwajibkan. Tapi ada versi lagi yang tadi saya bilang, enggak, ini kamu disuruh puasa seperti puasanya orang sebelum kamu itu, ya ya hari apa puasanya ya ikut gitu. Nah, ternyata Nabi kita waktu hidup di Madinah itu ketemu umat sebelum kita itu kan banyak ya, umat sebelum kita itu tiap nabi itu disebut umat sebelum kita, tetapi yang ketemu langsung dengan Rasulullah adalah siapa di Madinah itu? Orang-orang Yahudi kan. Nah, orang-orang Yahudi itu di zaman Nabi puasanya itu setahun cuman sekali, satu hari, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu Nabi nanya, memang kalian kok puasanya 10 Muharram, kenapa sih? Mereka jawab tuh orang-orang Yahudi di Madinah, ya ini hari besar kita. Nabi Musa, Nabi kita itu dibebaskan dari kejaran Fir'aun ya di tanggal 10 Muharram. Jadi ya kemudian karena Nabi disuruh puasa sebagaimana puasa orang sebelum kamu, ya ini 10 Muharram, Nabi ikut puasa 10 Muharram. Jadi itu puasanya orang Yahudi sih sebenarnya, bukan puasa kita, cuman kata Allah udah copy paste gitu ya, jadi kalian juga pakailah itu yang punya Yahudi itu. Banyak pak peninggalan Yahudi yang kita pakai dalam ritual ibadah, bahkan sholat aja kita gak ngadep Ka'bah tuh, ya kan ngadepnya ke Baitul Maqdis, dan itu rumah ibadahnya orang Yahudi juga. Termasuk juga puasa ini, ada lagi mereka punya puasa yang bulanan. Jadi kalau 10 Muharram itu kan annual gitu ya, tahunan. Nah ini yang monthly itu 13, 14, 15 tiap bulan. Kita menyebutnya dengan puasa Ayyamul Bid. Nah itu punya Yahudi pak, gitu. Itu puasanya orang Yahudi dan kita disuruh ikut puasanya orang Yahudi. Lucu juga ya. Kita disuruh sholat menghadapnya ke kiblatnya orang Yahudi. Kita disuruh puasa ikut puasanya orang Yahudi. Itu 183 dari surat Al-Baqarah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ketemu dengan Nabi min qablikum itu adalah ternyata orang-orang Yahudi. Ada sih orang Kristen, ada sih orang Kristen. Di Mekah tuh ada orang Kristen. Sepupunya Khadijah radhiyallahu anha itu Nawaroq bin Nawfal itu orang Kristen. Nah kalau Kristen nanti puasanya beda lagi. Termasuk orang Yahudi yang zamannya Nabi Dawud itu beda lagi karena puasanya sehari puasa sehari tidak ya kan. Tapi mereka enggak melakukan itu karena orang Yahudi Madinah ini bernabinya bukan kepada Dawud, walaupun Dawud Yahudi juga, tapi bernabinya kepada Musa alaihi salam gitu. Nah, jemaah sekalian, yang menarik adalah bahwa setelah ayat ini selesai ada lanjutannya ayyamam ma'dudat. Ada yang tahu enggak artinya apa? Ayyamam ma'dudat. Ayam itu beberapa hari. Ma'dudat apa itu artinya? Hah? Ma'dudat berbilang, hanya beberapa hari saja. Nah, hanya beberapa hari itu artinya enggak sampai 30. Nah, ini dalil yang digunakan oleh sebagian mufassir untuk mengatakan bahwa ketika turun kama kutiba ala lazina min qablikum itu sebenarnya bukan maksudnya bukan Ramadan, tapi maksudnya adalah tanggal 10 bulan Muharram dan 3 hari setiap bulan. Ayyam ma'dudat, cuman beberapa hari aja gitu, enggak sampai 30 hari. Baru nanti masuk ayat 180 berapa tuh? 83, 84, 85. Baru ketemu ayat yang bunyinya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumusyahra falyasum. Nah, ini ayat enggak turun bareng nih, Pak. Jadi ini ayat turun agak belakangan lagi dikit. Nah, ternyata diperbaharui pensyariatannya yaitu dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid itu ya, yang tadinya wajib kemudian diturunkan grade-nya menjadi sunnah. Yang wajib adalah yang bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, itu sudah diperbaharui lagi. Tapi yang menarik gini, Pak. Ternyata puasa yang pertama kali disyariatkan itu caranya, tata caranya, ketentuan aturannya itu belum seperti yang kita sekarang. Itu masih prosesnya masih agak panjang. Jadi di awalnya itu puasa itu ternyata bukan cuma siang saja, tapi malam juga. Walaupun tetap harus berbuka pada waktu maghrib, tetapi begitu buka puasa, tidur itu langsung mulai puasa lagi. Jadi bukan mulai dari subuh atau kita nyebutnya dari imsak, itu enggak. Dari sejak maghrib begitu kita makan tidur itu langsung puasa lagi. Ini kalau kita baca kitab tafsir dan asbabun nuzul dari ayat-ayat itu menarik, Pak. Jadi Umar bin Khattab itu beliau siang kan puasa dan kemudian ketika berbuka puasa gitu ya, udah kenyang perut. Nah, urusan satu lagi nih yang belum, yang di bawahnya perut. gitu. Dia pengen berkumpul, berhubungan dengan istrinya. Yang jadi masalah adalah ternyata habis buka puasa itu istrinya tuh kekenyangan, ketiduran. Padahal kalau udah tidur itu udah nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Begitu Umar ngajakin, yuk gitu, kata istrinya, waduh, mohon maaf, barusan ketiduran gitu. Jadi kalau udah ketiduran tuh udah nggak boleh makan minum lagi. Nah Umar senewan juga nih, enggak, saya nggak tidur. Iya tapi saya tidur, ya kan saya enggak gitu kan. Akhirnya diberi juga tuh bininya itu sama Umar gitu kan. Udah selesai baru Umar mikir, masya Allah, saya udah berkhianat terhadap diri saya sendiri gitu kan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW yang nggak lama kemudian turun ayat apa, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah sudah tahu bahwa kamu itu berkhianat. Kamu itu maksudnya siapa? Umar. Berkhianat pada diri sendiri, tapi Allah sudah turunkan taubatnya dan Allah ampuni. Fal'ana, nah, maka sejak sekarang, bashiruhunna. Nah, gaulilah istrimu itu. Ya kan? Wabtagu ma kataballahu lakum, dan bikin anak yang banyak gitu. Atau sebagian mufasir nanti mengatakan wabtagu ma kataballahu lakum itu disuruh apa namanya ibadah-ibadah yang lain begitu ya. Jadi Umar tadinya datang dengan perasaan tertekan karena merasa dosa, enggak lama kemudian ketemu Nabi, terus turun Jibril, dia langsung girang, ya kan? Langsung balik ke rumahnya, langsung bilang sama bininya, "Yuk, terusin." Wah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah pada girang, Pak. Nah, itu awal dari ayat yang ketujuh. Kan bunyinya begini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu ayat aneh, Pak. Masa tiba-tiba Allah bilang telah dihalalkan pada malam puasa itu kamu berhubungan suami istri dengan istrimu itu. Kenapa pakai dibilang dihalalkan? Kan emang kalau malam halal. Ternyata mafhumnya ya menurut siak ayatnya itu ya tadinya tuh haram. Begitu buka tidur udah enggak boleh lagi. Ada Abu Sirmah itu salah satu sahabat, yaitu diriwayatkan kalau dia bukan bab hubungan suami istri, dia bab makan minum. Sebagai orang Madinah yang pekerjaannya di ladang, memang dia kerja di bulan Ramadan tuh dari pagi sampai sore. Nah, tapi kan biasanya makan minum ini enggak, nahan lapar, nahan haus gitu kan. Begitu matahari hampir tenggelam, dia pulang ke rumahnya, siap-siap untuk berbuka puasa. Apa yang terjadi? Ternyata bininya enggak nyiapin makanan. Jadi begitu nyampe dia kaget, enggak ada makanan. Bininya juga ya minta maaf sih. Dia bilang begini, "Tunggu saja sebentar, saya mau keluar, saya cari makanan." Ya, tunggu sebentar. Begitu bininya balik, dia lagi ngorok, Pak, di situ. Nah, kalau udah ngorok, udah tidur, itu udah mulai puasa lagi tuh. Jadi dia enggak buka puasa, enggak sahur, enggak apa, terus lagi sampai besok. Nah, begitu. Begitu turun ayat ya, wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Walaupun udah ketiduran, tetap suruh makan, suruh minum, boleh. Sampai kapan? Belum sampai subuh. Sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad. Berhenti sampai situ. Kalau kita periksa di mushaf kita itu masih ada terusannya minal fajri. Tapi minal fajrinya itu belum turun. Jadi boleh makan minum, boleh hubungan suami istri, asalkan nanti begitu sudah jelas perbedaan mana benang putih, mana benang hitam, itu harus berhenti. Kalau sudah jelas perbedaan antara apa? Benang putih dan benang hitam. Ya mereka sih seneng aja karena weh udah bebas nih malam, bisa makan bisa minum kan. Cuman sambil makan minum kemana-mana bawa-bawa benang putih, benang hitam gitu loh. Ya kan, takut nanti ini jadi jelas nih perbedaan antara keduanya gitu kan. Yang hubungan suami istri juga gitu, apaan sih bang bawa-bawa benang putih, benang hitam. Ya ini batasnya nih katanya, nanti kalau kelihatan antara bedanya antara benang putih, benang hitam, kita udah gak boleh terusin lagi. Cuma begitu dipraktekkan mereka jadi bingung, benang putih, benang hitam sampai jelas, itu maksudnya gimana? Pada bingung juga, ini udah jelas apa belum? Gitu kan, benang putih, benang hitam. Akhirnya ada satu sahabat yang penasaran, dia ribet nih urusannya, tanya aja sama Nabi dah. Balik lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nih makan minum sepanjang malam sambil megangin benang, ya Rasul. Ini gak jelas nih benang putih, benang hitam, ini bedanya apa, ini maksudnya gimana? Fadhahikan Nabiyyu, maka Nabi kemudian tertawa. Gitu. Kata Nabi, itu maksudnya benang putih itu siang. benang hitam itu maksudnya malam. Jadi kamu boleh makan, minum terus sampai nanti ketahuan perbedaan antara siang dengan malam. Perbedaan siang dan malam? Iya, kata Nabi. Maksudnya terbit fajar. Ya itu maksudnya terbit fajar. Oh, terbit fajar. Bilang dong ya Rasul, ini benang putih, benang hitam gitu kan, kita bingung. Ya sudah, kasih tahu teman-temanmu sana gitu kan. Kasih tahu, maksudnya fajar. Oh, fajar. Wah, udah. Jelas kan? Jadi mereka makan, minum, hubungan suami istri sampai terbitnya fajar gitu loh. Gak lama kemudian setelah mereka tahu artinya benang putih, benang hitam, Jibril turun. Bawa dua kata yang masih kurang tadi itu. Turun gitu, ada apa Jibril? Nerusin ayat yang belum selesai kemarin. Apa? Minal fajri. Dah, yuk pulang. Gitu. Minal fajri doang gitu loh. Mau ngelawak apa gimana sih? Minal fajri gitu doang. Maksudnya, ya itu benang putih, benang hitam, itu maksudnya minal fajri, maksudnya fajar gitu loh. Udah saya jelasin kemarin sama orang-orang. Ya udah benar jelasan kamu, tapi ini langsung ditetapkan juga oleh Allah. Maksudnya benang putih, benang hitam itu fajar gitu. Ya udah pada tahu sih, ya nggak apa-apa, pokoknya itulah gitu ya. Nah maka kita kalau baca hari ini ayat itu, makanlah dan minumlah sampai, itu kita loncatin aja, nggak usah kita baca lagi, benang putih, benang hitamnya, udah langsung aja ke bagian. Nah makanlah dan minumlah sampai fajar, gitu aja udah, itu pengertian fikihnya. Tapi kalau baca Qurannya tetap dibaca, ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah nanti kalau orang pada nanya maksudnya sampai subuh, udah gitu doang sebenarnya. Cuman ayatnya rada-rada muter-muter dan ini bikin bingung orang yang nggak pernah belajar ilmu Al-Quran itu jadi bingung, ilmu tafsir, ilmu fikih dan sebagainya. Padahal sederhana sekali. Nah jamaah sekalian, ini saya mau ngasih pancingan malah keterusan ya. Ayo ada yang mau nanya nggak nih? Udah ada yang siap mau nanya belum? Belum ya. Nah saya terusin lagi sedikit. Jadi Pak, Quran yang menyebutkan bahwa mulainya kita puasa itu adalah sejak terbitnya fajar. Gitu Pak. Bukan sejak kumandang azan. Kumandang azan subuh itu harus kalau sudah fajarnya terbit, baru dia azan. Nah karena azan itu manual, manusia, bisa jadi dia luput, bisa jadi belum waktunya dia azan, atau bisa jadi sudah fajar tapi dia belum azan. Maka patokan kita itu bukan azan. Apalagi kalau baca hadis yang nggak faham maksudnya. Karena ada hadis yang sahih bunyinya begini. Telah terdengar suara azan dan di tangannya Umar ada satu cangkir air. Dan saat itu Umar bertanya, saya harus ngapain ya Rasul, suara azan terdengar. Kata Nabi, abisin. Itu hadisnya sahih. Hadis yang lain mengatakan bahwa kami sedang makan sahur, tiba-tiba terdengar suara azan. Kata Nabi, habiskan saja semua yang ada di sini. Ya, nggak apa-apa, terusin aja. Hadisnya juga sahih, dua-duanya sahih. Yang jadi masalah adalah bukan masalah hadisnya sahih apa enggak, kitanya yang enggak paham bahwa ternyata di masa Rasulullah itu azan tuh ada dua. Ada azan yang dilakukan oleh Bilal dan itu belum subuh, tujuannya untuk membangunkan orang agar pada sahur, orang yang lagi pada tahajud biar pada berhenti sahur gitu ya. Dan nanti ada azan satu lagi yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Nabi menegaskan dalam hadis yang sahih juga, kalau kamu dengar suara azan Bilal, makannya terusin aja. Gitu Pak, makanya terusin aja, kenapa? Karena belum fajar. Tapi kalau sudah kamu dengar suara Abdullah bin Ummi Maktum, berhentilah. Kenapa? Dia tidak azan kecuali kalau sudah masuk waktu fajar. Karena gak paham, hadis dibaca sepotong-sepotong, udah azan subuh, masih makan aja, batal gitu loh. Gak paham dia itu, karena baca hadis sepotong-sepotong, tidak lengkap gitu. Jadi world view-nya itu berantakan. Nah ini yang kadang-kadang susah. Cuman yang jadi masalah Pak, udah nggak paham, ngomong pula di TV, ceramah pula di tempat masyarakat, sehingga orang jadi pada melakukannya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Ya gimana, belum ada yang mau nanya juga? Saya terusin lagi nih. Lalu puasa itu sampai kapan? Di dalam ayat itu ada tulisannya, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Maka teruskanlah puasamu itu إِلَى اللَّيْلِ. Ada yang tahu Pak artinya lail apa? Malam. Maka puasa kita itu batasnya sampai maghrib apa sampai malam? Malam. Ayatnya bilang ilal lail, bukan ilal maghrib. Bunyinya ilal lail, sampai malam. Gitu. Nah itu ada juga Pak, orang kagak ngerti tafsir, nggak ngerti syariah, nggak ngerti fikih dan sebagainya. Buka puasa bukan maghrib, malam katanya dia bilang. Kenapa? Ayatnya bilang ilal lail. Coba Pak periksa ntar ya. 187 surat Al-Baqarah. Tsumma atimmus siyama ilal ilal lail, bukan ilal maghrib gitu. Nah, jemaah sekalian, gimana jawabnya? Gini aja. Ilal lail itu sampai malam, tapi maksudnya juga bukan sampai tengah malam. Kalau tengah malam, maka ayatnya harusnya berbunyi tsumma atimmus syiyama ila muntasofil laili. Gitu mestinya bunyi ayatnya, sampai tengah malam. Padahal maksudnya bukan di tengah, sampai ketemu malam. Ilal laili, sampai ketemu malam. Nah, pertanyaannya, kapankah malam itu dimulai? Jawabannya sudah jelas di dalam lagu anak-anak kita, matahari terbenam. Terusannya, hari mulai malam. Lah itu dia mulainya malam tuh ketika matahari terbenam. Udah jelas tafsirnya itu, gak usah diacak-acak lagi. Makanya kita walaupun baca atimus syiyama ilal lail, sempurnakan puasamu sampai malam, maksudnya sampai ketemu malam. Dan malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ila ghurubis syamsi. Gitu Pak cara belajar Al-Quran yang benar. Ada tafsirnya, ada ulama yang mengawal, nggak diterjemahin sendiri pakai logika. Itu kan terjemahan. Ya terjemahannya kalau mau terjemah harfiah ya, maka teruskanlah puasamu sampai tengah malam. Baru habis terawih, baru kita makan. Itu namanya keliru dalam memahami Al-Quranul Karim. Jadi batasnya apa Pak? Sampai matahari terbenam. Gitu. Tapi ada catatan. Hati-hati, kalau mataharinya belum terbenam, jangan sekali-kali makan atau minum. Dan ini harus pasti. Karena kadang-kadang, ini HP kita ini ya, kadang-kadang kan kita nggak dekat masjid ya, di gedung kayak gini nggak dengar suara azan dan sebagainya. Kadang-kadang jam kita ini tidak presisi kadang-kadang. Sehingga belum waktunya maghrib, udah azan duluan tuh HP. Itu repot, Pak. Tapi lebih repot lagi kalau HP yang kayak gitu, punyanya muazin di masjid. Wah, itu lebih parah, Pak. Jadi HP-nya si muazin ini udah azan duluan, makanya kan dia azan, padahal masih kurang beberapa menit lagi. Itu nggak ada ampun Pak, karena mataharinya belum terbenam, dia udah makan. Kejadiannya persis di masjid samping rumah saya, nempel sama rumah saya itu masjid. Saya nggak tahu tuh muazinnya beli HP yang KW apa bagaimana, pokoknya dia tuh nggak bener aja, ya kan? Kurang 15 menit, biasanya maghrib jam 6. 6 kurang 15, dia azan kencang banget. Saya sampai terbangun dari tempat duduk saya. Gila nih muazin, nekat banget katanya. Kalau mau korupsi, 1 detik ya 2 detik. Ini 15 menit dia korupsi. Gitu kan? Saya cek ke beberapa stasiun televisi. Gak ada satupun yang udah azan. Orang masih 15 menit. Ada satu, Jatim TV. Surabaya. Iyalah dia emang udah pasti. Mungkin dia nonton itu kali jangan-jangan di rumahnya itu. Jadi saya tidak terjebak dengan jebakannya si muazin itu kan. Saya enggak makan, saya enggak minum. Saya yakin dia pasti salah. Dan terbukti dia salah. Baru sampai hayya ala sholah, azannya berhenti. Tuh kan pasti dia tahu itu salah. Gitu. Mungkin lagi digebukin orang kali di masjid itu apa gimana. Gitu kan. Dan makin kuat lagi asumsi saya bahwa dia salah itu, ternyata udah pas azan yang betulan di TV-TV sudah pada azan. Itu masjid azan lagi, tapi muazinnya orang lain, bukan yang tadi. Yang tadi mungkin udah pada benjol bagaimana gitu ya. Nah, berarti kan itu sudah valid informasinya, sudah maghrib, barulah saya makan. Baru dapat 2 suap, rumah saya diketok orang. Ternyata adik saya masuk, tok tok tok, assalamualaikum. Dia langsung masuk, dia tanya, azannya ada 2, bagaimana nih yang benar katanya. Yang benar yang kedua, saya bilang. Yang pertama itu hoax, salah. Yang pertama keliru. Buktinya saya sebutin tadi gini. Waduh, kita sekeluarga udah makan di azan pertama. Lalu dia nanya, batal nggak ya? Ya batal, saya bilang. Bukannya ini sama dengan kasus orang lupa? Beda, saya bilang. Kalau orang lupa itu, ya orang lupa nih ya, dia makan, dia minum di siang hari, baru jam segini dia makan, dia minum gitu ya. Itu dia tidak niat untuk berbuka puasa. Tidak ada niat untuk membatalkan puasa. Boro-boro batalin, orang puasa aja dia gak inget. Dia kan lagi puasa, dia gak inget dia lagi puasa. Ya kan? Ketika dia makan, ya dia gak punya niat untuk membatalkan. Gitu ya. Walaupun dia makan, mungkin makannya juga banyak juga. Pakai nambah gitu ya, segala macam. Udah kenyang gitu kan. Gitu. Astagfirullah, Ramadan ya. Itu Pak ya. Enggak dosa, ya kan? Puasanya tetap bisa dilanjutkan dan perutnya kenyang. Nah, jadi bapak-bapak kalau mau menyusun doa boleh juga. Di antara doa-doa kita itu, ya Allah sering-sering saya dibuat lupa. Beda dengan orang kecepatan belum waktunya itu. Kenapa? Karena anggaplah cuma tinggal 5 menit maghrib kan. Tapi waktu dia makan, dia niat membatalkan puasa. Bahkan dia baca doa lagi. Allahumma laka sumtu. Wah, kan gitu kan. Berarti memang dia niat banget mau batalin, tapi belum waktunya. Berarti batal. Memang sih enggak dosa, tapi batal. Gitu loh. Nah, kalau batal berarti kan puasanya kagak aci itu kalau orang Betawi ya, enggak sah gitu kan. Ya berarti harus diganti di hari yang lain. Padahal nungguinnya dari pagi, Pak, gitu ya. Dari siang, ya Allah lapar banget, haus banget. Giliran 5 menit ya, offset. Nah itu Pak, hati-hati itu. Makanya di adjust ulang itu HP kita apa semua itu biar tepat banget. Kalau saya, kalau belum TV 1, TV 2, TV 3, TV 4 itu semua sepakat azan, ijma antara TV-TV itu sudah sudah azan, saya baru mau makan. Kalau baru katanya, udah kali Ustaz, kali, nggak bisa pakai kali begini, enak aja kali gitu kan. Udah kali, kira-kira udah, biasanya udah sih kalau jam segini, biasanya, nggak bisa begitu Pak, dipastikan gitu loh, dipastikan. Karena walaupun beda 5 detik, beda 10 detik itu, puasa kita jadi rusak gitu. Baik, sampai jam segini juga belum ada yang mau nanya kebangetan. Ayo nanya, silakan Pak. Waktu sahur, ya. Nasi, lauk sudah masuk mulut, ya. Terus pinggir azan. Azan apa nih? Subuh. Oh subuh ya, bukan azan pertama ya? Bukan, oh sip. Itu dikeluarin atau ditelan Ustaz? Dikeluarin. Gini, batasan makan itu bukan di mulut. Batasan makan itu di tenggorokan. Buktinya kalau kita lagi kumur, kan air itu masuk ke mulut, ya kan? Batal nggak Pak kalau masuk ke mulut itu? Nggak. Orang lagi puasa, kumur, itu nggak batal. Asalkan kumurnya jujur. Maksudnya masuk 3 kali, keluar 3 kali gitu loh Pak. Kalau keluarnya 2 kali doang, yang 1 mana itu kan? Pura-puranya ketelen, nah itu nggak boleh gitu. Nah, jadi ini kan sudah fajar, berarti sudah harus apa? Harus sudah mulai puasa. Walaupun sudah ada di mulut, ya kan? Kalau kita gelek, ya berarti batal. Tapi kan hadisnya itu ketika azan pertama, bukan azan kedua. Ini yang harus kita lempengin dulu nih, jangan sampai keliru. Hadis yang Nabi bilang, teruskan makanmu sampai habis, itu azan pertama. Kalau azan subuh disuruh ngabisin, iya kalau makannya tinggal dikit. Kalau masih banyak, 1 nampan, ya kan? Mana lauknya kepiting, ya. Sampai jam 7 juga belum selesai-selesai ini kita nyaur, ya kan? Nah, jadi harus jujur Pak dalam hal ini. Kalau emang udah masuk subuh, ya udah nggak boleh. Walaupun udah di mulut, ya kita keluarin. Nggak apa-apa, simpen aja, ntar maghrib terusin lagi. Oke, ada lagi? Silakan, Pak. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Berarti kalau ini sudah tahu hadisnya seperti itu. Kalau kita kemarin atau tahun lalu kejadian yang kayak gini, batal nggak? Mau apa namanya, mengulang? Harus diganti apa enggak? Saya sih nggak mau maksa sih ya. Cuman maksudnya gini, nanti nih Pak, ketika kita masuk ke alam akhirat itu kan ada hisab. Kan semua catatan amal kita kan dibuka-bukain atu-atu. Sholatnya, zakatnya, puasa. Ternyata itu kita hitungnya gak puasa. Ya malaikat, perasaan saya puasa dah. Kata malaikat, nih catatannya loh, ya kan? Orang udah subuh masih makan aja. Kirain mah gak apa-apa, kirain dari mana tong? Nah itu yang harus kita hati-hati. Jadi Bapak mau ganti boleh, gak ganti juga gak apa-apa sih. Cuman saya mau cerita aja, di akhirat tuh nanti begitu Pak urusannya. Kadang-kadang kita merasa pede, waduh udah diterima nih gitu kan. Ternyata gak diterima, kan repot. Kalau yang terjadi sebaliknya sih gak apa-apa. Kita takut gak diterima, ternyata kata malaikat gak apa-apa sih, udah dimaafin masuk aja surga gitu kan. Enak, kalau emang begitu, ya kan. Padahal kita udah ganti Pak, udah kita ganti nih, yang salah-salah tuh kita ganti. Ada kali 40 hari kita ganti gitu kan. Ternyata gak dianggap salah. Kira-kira kita menyesal gak Pak di akhirat? Menyesal gak kira-kira? Enggak, karena puasa yang kita ganti itu tetap dihitung pahala, ya kan? Dan tidak ada di akhirat tuh orang yang menangis terseduh-seduh ditanya, kenapa Pak? Kebanyakan pahala. Enggak ada orang kayak gitu, gitu loh. Jadi, ya kan? Mendingan diganti, mendingan enggak. Terserah Bapak sih, atur aja. Iya. Maksudnya nanti kalau di akhirat jangan bilang, Ustadz sih bilangnya enggak usah. Saya enggak bilang enggak usah ya. Saya juga nggak bilang ganti, saya bilang juga nggak bilang nggak usah ganti. Tapi Bapak hitung-hitung aja, kira-kira nanti di akhirat bagaimana itu urusannya. Yang mana puasanya kita itu sudah fajar. Ini kan Quran, ini kan bukan ijtihad ulama. Quran yang bilang, minal fajri, fajar. Masih diminum juga, masih dimakan juga. Mau menista Al-Quran. Wah, serem. Serem, Pak. Tapi itu kan real gitu loh. Saya nggak bodoh-bodohin, nggak bego-begoin. Tapi itu realitanya. Ketika Quran mengatakan, atimus siyama ila lail, itu jelas lailnya. Ketika mengatakan, apa namanya, wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyadu mil khaitul minal fajri, itu juga jelas gitu loh. Jadi kalau emang kita pengen perbaiki kesalahan kita, ya masih ada waktu sih sebenarnya gitu, ya kan? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau saya mengalami itu, saya akan ganti, Pak. Sebelum selesai ganti itu, kalau bisa jangan mati dulu, kalau bisa gitu loh, ya kan? Nah kalau udah selesai semua, ya mati-mati deh gitu. Pokoknya utang bayar dulu lah gitu kira-kira. Walaupun tuh karena kesalahan, tapi kan begini, Pak. Yang namanya orang salah gitu ya, kalau dia tahu kesalahan, maka dia harus perbaiki. Kalau dia udah tahu salah, tapi kemudian dia nyantai aja, semoga dimaafkan. Semoga dimaafkan. Tapi kalau dimaafkan, kalau enggak, nah itu aja sih sebenarnya. Ya, ada lagi ya, Pak? Penggantinya itu sendiri bisakah digabungkan niatnya dengan misalkan saum sunnah atau? Oh, bisa, Pak. Jadi menggantinya itu boleh aja biar dapat pahala banyak. Gantinya itu hari Senin atau gantinya hari Kamis. Kenapa? Karena siapa yang puasa di hari Senin, apapun nama puasanya itu, maksudnya apakah dia sunnah ataukah dia ganti, ya kan, segala macam, pokoknya dia dapat pahala plus. Nabi itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, Anda sering banget sih kalau Senin sama Kamis itu puasa, kenapa? Apa jawaban Nabi? Tiap Senin, tiap Kamis, amal-amal kita itu dilaporkan ke langit. Dan saya paling suka kalau lagi dilaporkan amal saya dalam keadaan berpuasa. Kan begitu kan? Nah ini jadi terbuka kemungkinan untuk puasa sunnah ataupun puasa wajib gitu. Jadi berapa nih kita punya utang? Sebutlah misalnya 30 hari gitu ya. Ya udah, gak harus tiap hari Senin, Kamis, Senin, Kamis. Cuman orang aja nggak punya, wus alim banget tiap Senin, tiap Kamis. Dalam hati kita, alim pala lu, ini gue lagi bayar nih. Bayar utang nih gitu. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kan orang nggak ada yang tahu niatnya kodok apa niatnya apa, kan begitu ya. Ada lagi, Pak? Silakan, iya. Ada anggapan ini, Ustaz, fajarnya atau waktu subuhnya kita tuh kecepatan waktunya itu gimana, Ustaz? Ya, betul. Jadi begini, Pak. Ketika kita di Indonesia menggunakan salah satu jenis ilmu falak, ya, yang disepakati oleh kita umat Islam di Indonesia, maka yang berlaku adalah apa yang sudah disepakati. Yang mengatakan bahwa di Indonesia ini waktu subuhnya kecepatan, itu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia. Nah, mereka punya mazhab sendiri. Gitu. Mazhabnya itu beda dengan mazhab kita. Tapi selisihnya nggak jauh-jauh amat sih. Nggak jauh-jauh amat. Jadi jamaah sekalian begini, tergantung kita juga sih pada akhirnya gitu. Kalau di Saudi Arabia dibandingkan dengan kita, ini kan ijtihad ya. Ini bukan hadis, bukan Quran, bukan apa, tapi ijtihad. Apa yang dimaksud dengan fajar? Dalam bahasa astronominya itu kan twilight. Itu memang ada 3 macam twilight. Gitu loh. Nah, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu. Nah, para ulama memang agak sedikit berbeda. Makanya antum kalau lagi nginstal waktu sholat, ya, yang internasional download gitu ya, itu akan ditanya mau pakai versi mazhab apa atau pakai lembaga yang mana, apakah Ummul Qura, apakah Pakistan atau ke apa dan sebagainya sebagainya gitu kan. Pertanyaannya begini, Pak, kita ini lagi ada di mana? Nah, itu poinnya. Kalau kita ada di Mekah, wajar kalau kita pakai apa yang sudah disepakati orang di satu negeri itu. Kalau kita ada di Pakistan, wajar kalau kita pakai apa jadwal yang sudah berlaku di negeri itu, di Pakistan. Dan kalau kita ada di Indonesia, sangat tidak wajar kalau kita pakai ukuran yang ada di Pakistan atau yang ada di negeri-negeri yang lain. Dan kita nggak bisa bilang, yang benar yang itu, yang ini yang salah. Itu enggak. Nggak bisa begitu logikanya. Karena ini adalah wilayah ijtihad. Nah, makanya tadi saya nggak bilang bahwa wajib diganti, gitu kan. Bisa jadi ada orang bilang, tapi kalau pakai versi teman-teman di Mekah, ini belum subuh, gitu. Oke, nggak mau ganti, nggak apa-apa, gitu kan. Cuman di akhirat, hati-hati aja gitu doang sih sebenarnya. Ya kan? Iya kan? Makanya saya tidak bilang harus ganti. Saya nggak bilang begitu. Mau ganti silahkan, mau nggak apa-apa. Cuman kalau Bapak ganti dan ternyata di akhirat ternyata benar tuh yang di Mekah juga benar waktunya, Anda harusnya nggak usah ganti, nggak apa-apa. Nggak akan nyesel juga. gitu loh. Malah kita akan dapat upgrade, ya kan, aturan di surga itu yang festival yang ngemper gitu kan. Nah, itu ada yang agak lebih dikit lah, yang balkon, ya kan, yang VVIP, kan lumayan, ya enggak gitu. Saya enggak bilang wajib, saya bilang sebaiknya kita hati-hati, gitu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ntar Pak ya. Ustaz, masalah tarawih. Tarawih? Iya, jumlah rakaat kan kita biasanya 23. Iya, ada yang 23. Nah, itu sering disalahkan, dibid'ahkan. Apa seperti apa sebenarnya, Ustaz? Enggak apa-apa sih, Pak, disalahin, baru disalahin doang dibilang bid'ah. Enggak ngaruh. Nah, no, teman-teman kita di Masjidil Haram 23 dari zaman sahabat sampai gini hari 23, Pak. Di Masjidil Haram itu 23, enggak pernah 11. Enggak pernah. Bahkan saya pernah umroh bulan Ramadan, Pak, berdua sama teman saya. Ini teman saya ustadz juga dan dia termasuk yang kalangan anti dengan 23 sebenarnya. Walaupun rumah kita berdekatan dan di depan rumah kita itu ada masjid yang 20 sebenarnya. Dan dia ini kalau sholat tetap ke masjid yang 20. Cuman bedanya gini, kalau udah 8 rakaat itu dia pulang. Gitu. Karena dalam pandangan dia Rasulullah itu tarawihnya 8, bukan 20. Yang 20 Umar. Nah, kita mau ikut Umar apa ikut Nabi? Tanya begitu kan, logikanya dia begitu. Ya enggak apa-apalah gitu. Tapi kalau saya sih, karena saya dari kecil diajarin bapak saya 20, saya 20. Karena dalam pandangan saya Nabi enggak 8. Tidak ada hadis Nabi disebutkan riwayat tarawihnya itu berapa-berapa, itu enggak ada gitu kan. Kalaupun ada hadis yang bilang 11 atau 13, itu bukan tarawih, itu tahajud gitu kan. Ini kan beda pandangan, enggak apa-apa. Jadi saya salat tarawih 20 di Masjidil Haram. Nah, teman saya ini biasanya kalau udah 8 rakaat tuh dia pulang. Biasanya kalau di rumah. Tumben dia enggak pulang, Pak. Saya colek gini, Mas, apa? Kan saya panggilnya Mas gitu. Udah 8 tuh gitu. Dia senyum aja gitu. Mas, udah 8. Iya, katanya. Mas, biasanya pulang gitu kan. Diam aja apa? Mahal nih tiketnya, tahu enggak, katanya. Mahal, mahal kan, Pak, tiket umrah bulan Ramadan. Enak aja itu hampir kayak haji itu, apalagi kalau udah yang 10 malam terakhir itu kayak haji. Masa 8 pulang rugi bandar, katanya gitu. Terus udahlah sampai 20 deh, katanya. NUN udah, katanya begitu. Tapi lu jangan bilang-bilang lu, katanya. Iyalah gitu. Jadi jamaah sekalian, emang ada dua pandangan, ya kan? Kalau pandangannya para sahabat di masa Umar itu ya, memang mereka sholat tarawihnya memang 20 rakaat gitu. Sedangkan yang di masa Nabi, Nabi itu tarawihnya enggak disebutkan berapa rakaatnya. Kalau ada yang menyebutkan 11, sebenarnya itu hadisnya buat tahajud atau buat qiyamul lail. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi memang segitu. Tapi kalau udah Ramadan, hadisnya lain lagi. Hadisnya yang menyebutkan bahwa Nabi tarawihnya cuma 3 kali. Itu tidak ada rujukan berapa rokaatnya tuh, nggak ada. Pokoknya 3 kali aja. Malam pertama banyak, malam kedua makin banyak, malam ketiga banyak banget gitu kan. Sehingga malam keempatnya Nabi udah nggak mau keluar lagi dan para hadirin kecewa. Besoknya mereka tanya, ya Rasulullah kok berhenti begitu aja? Nabi menjawab, fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut kalau ini diwajibkan. Udah siangnya kita puasa melulu, malamnya terawih, tiba-tiba Jibril datang. Wajib ya. Kan gak enak banget tuh, Pak, dibilang wajib ya. Aduh, siangnya udah capek gini, malamnya tiba-tiba wajib. Maka kata Nabi, kita gak usah show off, gak usah. Bubar. Cuma 3 kali di masa Rasulullah dan itu tidak ada yang menyebutkan berapa rokaatnya. Dan oleh karena itu banyak juga umat Islam yang mengikuti Rasulullah dalam hal tarawih, yaitu hanya pada malam pertama, kedua, ketiga. Iya, malam keempat udah lewat itu, udah wallahualam bisawab. Ketawa Bapak. Iya, Pak. Makanya saya tadi di WhatsApp sama panitia, Ustaz, besok hari Kamis tuh subuh, jangan lupa ya, kita kuliah subuh, kita udah pasang spanduk nih, dia potret spanduk itu ya, tulisannya Ramadan bersama Rasulullah. Cakep, saya bilang, Ramadan bersama Rasulullah, tarawih 3 hari doang, saya bilang. Di masa Nabi, tarawih cuma 3 kali doang. Yang tarawih sampai malam terakhir itu bukan di masa Nabi, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seluruh sahabat kumpul, kata Umar, yuk kita hidupkan lagi yang pernah diberhentikan oleh Nabi dan sekarang kita hidupkan karena udah gak ada alasan takut kalau nanti diwajibkan. Karena nggak mungkin Jibril tiba-tiba turun kepada Umar. Umar wajib ya. Lah Umar jadi nabi dong kalau gitu kan. Nah gitu loh. Jadi ya nggak ada rasa takut lagi. Udah kita kerjain dan dikerjainnya sampai malam ke-30 tiap malam gitu. Sekarang saya tanya balik. Tarawih kita mau ikut nabi apa ikut Umar? Nah lo mikir kan sekarang. Ikut nabi apa ikut Umar? Gitu. Kalau ikut nabi 3 malam doang. Malam ke-4 nggak boleh. Nah gitu. Kalau ikut Umar, ya tiap malam. Bukan ikut Umar, Pak. Ikut para sahabat Nabi karena yang Umar tuh cuman inisiatornya aja. Dia menginisiasi, gitu kan. Terus semua sahabat ikut sholat semua di situ. Dan mereka melaksanakannya bersama-sama. Itu yang disebut dalam istilah usul fikih ijma'us sahabah. Seluruh sahabat Nabi itu telah berijma' untuk melaksanakan sholat tarawih. Setiap malam, gitu kan. Dan kalau yang ini, informasinya lengkap, jumlahnya adalah 20 gitu. Tapi apakah tarawih harus 20? Enggak juga gitu loh. Boleh 36 sebagaimana Imam Malik. Boleh 40 rakaat sebagaimana Ibnu Taimiyah yang saya yakin tidak akan pernah dilaksanakan di sini. Mana imam kita? Coba dong bikin 40 rakaat bubar. Gitu. Jadi kalaupun misalnya mau 8 rakaat boleh enggak? Boleh, mau 2 rakaat aja boleh. Orang gak terawih aja kagak apa-apa gitu loh. Iya kan, gak masalah. Jadi yang mau 20-20, yang mau 8-8, kenapa kita jadi ribut? Jadi kalau mau 11-11 aja, gak usah ngina yang 20. Yang 20-20 aja, gak usah ngina-ngina yang 11. Nah, kalau mau ngina yang gak terawih, itu aja gitu loh. Iya kan Pak? Oke, udah habis ya waktunya? Hah, belum? Iya, iya tadi, oh iya, silakan Pak. Ya. Yeah. Bagaimana jika seorang wanita lagi menyusui, dia tidak ada kekhawatiran kalau dia berpuasa terhadap dirinya sendiri. Dia khawatir kalau misalkan hasil itu berkurang. Pada ya, bayinya khawatirnya ya. Nah itu gimana? Apakah dia kalau misalkan dia nggak berpuasa menggantinya apakah mengganti puasanya plus 50 atau hanya puasanya saja? Jadi wanita hamil menyusui bayi ya. Itu memang dikasih keringanan. Para ulama semuanya sepakat boleh nggak puasa. Cuman yang mereka nggak sepakat ini masuk kelompok mana nih? Kelompok seperti orang sakit yang harus ganti dengan puasa juga? Atau kelompok orang tidak mampu? Seperti orang tua yang sudah nggak mampu lagi, yaitu dengan hanya bayar fidyah. Sebagian ulama bilang dia kayak orang sakit, berarti bayarnya adalah qadha. Puasa juga, ya kan? Sebagian lagi mengatakan, enggak, dia kayak orang tidak mampu. Karena sebenarnya dia nggak sakit, dia hanya khawatir pada anaknya, berarti dia sama dengan orang yang tidak mampu, bayarnya fidyah saja gitu. Tapi ada juga ulama yang hati-hati, yaitu mazhab Syafi'i. Daripada sono enggak jelas ini enggak jelas, kerjain aja dua-duanya gitu. Kerjain dua-duanya, bayar qadha juga puasa, bayar fidyah juga. Aman kan? Nah, itu yang paling aman ya mazhab Syafi'i itu. Saya sih enggak mentang-mentang mazhab Syafi'i, tapi saya logika saya bilang iya juga sih ya. Orang anak kita ini kita usahain biar disembelihkan akikoh ya kan, kambing 2 apa segala macam, masa cuma bayar fidyah aja ogah gitu kan. Jadi bayarlah fidyahnya dulu, karena fidyah itu murah Pak, 1/4 dari zakatul fitr. Zakat fitrah kita berapa? Anggaplah misalnya 30.000 gitu misalnya, atau berapa, 40.000 lah yang gampang ya. 1/4 itu 10.000 berarti kan, itu untuk mengganti sehari. Berarti sehari 10.000 misalnya, 30 hari kan cuma 300.000, selesai bayar fidyahnya tinggal bayar kodoknya. Memang untuk bayar qadha ini kalau istri saya agak susah. Kenapa? Kebetulan waktu itu lagi hamil ya Pak ya, Ramadan, jadi dia nggak puasa. Udah begitu setahun kemudian mau ganti, ternyata dia lagi menyusui. Tahun depannya ternyata hamil lagi, tahun depannya menyusui. Tahun depannya lagi hamil lagi Pak, gitu. Jadi emang benar-benar 3 tuh brojol. Jadi 6 kali Ramadan itu nggak puasa. Nah tinggal dia bingung bayar kodoknya. Kalau bayar fidyahnya selesai semua. Bayar kodoknya gimana? Tadi saya bilang, kalau ada hari Senin, ikut puasa Senin. Kalau ada hari Kamis, ikut puasa Kamis. Jadi jamaah tuh pada kagum juga sama istri saya. Gila ustazah, Senin Kamis gak pernah tinggal. Dalam hati saya, gue bayar kodok lagi. Gitu. Itu boleh, jadi Bapak boleh pilih. Bayar kodok saja tanpa fidyah, fidyah saja tanpa kodok. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibayar dua-duanya. Dan ringan kok, cuma 300.000 kan. Gitu. Dan kalau kodok tadi itu ya karena alasannya ya dia seperti orang sakit gitu kira-kira. Baik. Ustaz, ya. Kasih kesempatan ibu-ibu ya. Oh, ada ibu-ibu? Mana enggak ada. Di balik tabir itu ya? Iya, iya. Oh, enggak ada ya? Enggak ada ya, sudah. Kalau enggak ada, kita tutup aja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, diterima puasa kita, diterima tarawih kita, diterima ngaji baca Quran zikir kita semua, dan semoga nanti Ramadan ini bisa kita lalui dengan sukses, kembali dalam keadaan yang bersih, sudah tidak punya dosa satu apapun. Dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.